Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Durusul Ghah jilid 1. Dan malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8. Di sini halaman 42. Baik, kita baca. Ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun wa ismu tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri وذلك البيت للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان wa tilka min Amerika. Artinya, hadzal rajulu tajirun, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ismu tajiri Mahmudun, nama pedagang itu adalah Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu litajiri, rumah ini milik pedagang itu. Wadzalikal baitu litabibi, dan rumah itu milik dokter, milik dokter tersebut. Baitu tajiri amamal masjidi, rumah pedagang itu di depan masjid. Wa baitu tabibi khalfal madrasati, dan rumah dokter itu berada di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi, mobil ini milik dokter, dan mobil itu milik watilka lit-tajir, dan mobil itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yaban watilka min Amerika, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, kita coba latihan membaca terlebih dahulu. Al-Akh Abu Jundi, silakan. Dibaca. Taib. Nah, kita ulangi. Uh, Al-Akh Abu Syuhada bisa dibaca pelajaran ke-8. Silakan. Naam Ustaz. Hadza ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Naam. Al-Akh Abu Jundi, silakan dibaca lanjutnya. Naam Ustaz. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Naam, ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Baik, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Al-Akh Abu Ahmad, silakan. Naam Ustaz. Baitu tajiri amam al-masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Naam, baitut tajiri amam al-masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Al-Akh Abu Hanan. Naam. Naam Ustaz. Silakan. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Naam, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Naam, hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Diulangi, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Hadar rajulu tajirun wa dhalika rajulu tabibun. Naam. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. الأخ أبو رقية، silakan. نعم أستاذ. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. الأخ أمار أبو سلمان، silakan. Naam Ustaz. Hadzal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu وَبَيْتُ الطَّبِيبِ خَلْفَ الْمَدْرَسَةِ. نعم. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. الأخ محمد أفواس، لكن لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ نعم، لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ الأخ أبو أرشد، silakan. طيب، الأخ أبو فضيل، silakan. هذه hadhihi sayyarati minal yabani wa tilka minal amrika. Sebelumnya hadhihi sayyaratu lit tabibi. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyaratu nidhammahkan. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Naam. Al akh Abu Khamsa Banu, silakan. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Naam. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Taib. Pelajaran ke-8 ini ada tambahan penjelasan tentang kalimat sempurna. Kalimat sempurna susunan mubtada khabar atau jumlah ismiyah. Yang pertama mungkin yang ingin kita jelaskan sedikit adalah kalimat hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Dari contoh-contoh yang sebelumnya kita mengenal jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Ismiyah berarti diawali dengan isim, yang diawali dengan isim. Kalau fi'liyah nanti ada pembahasan tersendiri, yang diawali dengan fi'il, dan itu pembahasannya sudah lewatnya sebelumnya. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabarnya, ada mubtada, ada khabar yang diawali dengan isim. Isim yang berada di depan dinamakan dengan mubtada, kemudian berikutnya dinamakan khabar. Nah, pada contoh-contoh yang telah lewat dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke 7. Nah, itu dikenalkan atau diberikan kepada kita contoh yang terdiri dari dua kata saja. Dua kata. Contoh misalnya hadza hadza masjidun atau hadhihi baqaratun hadhihi mil'aqatun. Ini kalimat sempurna. Contoh-contoh ini adalah kalimat sempurna. Hadhihi mil'aqatun, ini sendok. Hadza kubun, ini gelas. Hadza itu nanti disebut mubtada karena dia isim berada di depan, dinamakan mubtada. Kemudian setelahnya dinamakan khabar. Dan dua kata ini semuanya secara keseluruhan disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, pada pelajaran ke-8 ini kalimat sempurnanya ditambahi satu kata. Kita lihat di sini contohnya hadza ar-rajulu tajirun. Ada tiga kata ini. Yang pertama hadza, yang kemudian ar-rajulu, kemudian tajirun. Kemudian tajirun. Kalau pertemuan sebelumnya pada contoh-contoh yang telah lewat, setelah hadza, setelah isim isyarah tidak ada alif lamnya. Tidak ada apa? Tidak ada alif lamnya. Contoh-contoh yang tadi hadza masjidun, hadza baitun atau hadza rajulun. Sekarang setelah hadza dikasih alif lam. Hadza rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Naam. Sudah bisa difahami dulu perbedaannya. Contoh yang pertama, hadza rajulun, ada dua kata. Hadza rajulun, kata yang pertama hadza, yang kedua rajulun. Rajulun di sini tidak menggunakan alif lam, dia pakai tanwin. Hadza rajulun. Contoh yang kedua yang sedang kita pelajari pada pelajaran ke-8 ini, kalimatnya hadzar rajulu tajirun, ada tiga kata. Hadza ar-rajulu di sini menggunakan alif lam tanpa tanwin, karena alif lam dengan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kata. Hadzar rajulu, ar-rajulu dikasih alif lam. Kemudian kata yang ketiga, tajirun, tajirun. Dua contoh ini adalah contoh kalimat sempurna. Kalimat sempurna atau jumlah ismiyah di sini. Nah, yang pertama hanya terdiri dari dua kata, hadza rajulun. Yang kedua terdiri dari tiga kata, hadzar rajulu tajirun. Nah, kalau yang pertama jelas, yang dua kata sudah jelas, hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang sedang kita pelajari pada pelajaran ke-8 ini, ada tambahan alif lam. Hadza rajulu, hadza rajulu, laki-laki ini. Kalau kita berhenti di sini dan tidak ada kata setelahnya, artinya kita hanya membaca hadzar rajulu, tidak ada kelanjutannya ini. Hadzar rajulu, ini bukan kalimat sempurna. Ini bukan kalimat sempurna. Laki-laki ini, artinya demikian. Laki-laki ini, belum ada kelanjutan kalimat, belum ada kelanjutan kata untuk menyempurnakan kalimat ini. Berbeda dengan contoh yang pertama yang tidak menggunakan alif lam. Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Ini adalah laki-laki. Contoh yang kedua yang menggunakan alif lam, hadzar rajulu. Kalau berhenti di sini, maka kata ini, kalimat ini tidak sempurna. Artinya hadzar rajulu, in, laki-laki ini. Laki-laki ini, ada apa dengan laki-laki ini? Butuh tambahan kata untuk menyempurnakannya. Maka diberi tambahan kata di sini, tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Seorang pedagang. Nah, itu sisi perbedaannya. Hadzar rajulu tajirun dan hadza tajirun. Nah, dari dua contoh ini kita sudah bisa memahami ternyata ada manfaatnya atau ada penggunaan tersendiri tentang alif lam, tentang alif lam yang sudah lewat pembahasannya, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Ternyata ada manfaatnya. Di sini di antara contoh manfaatnya itu tadi, hadzar rajulu tajirun. Demikian pula pada contoh dzalikar rajulu tabibun. Dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Jadi yang perlu difahami sekarang adalah kalau kata yang terletak setelah hadza tidak menggunakan alif lam, maka kalimat itu sudah sempurna. Contoh hadza rajulun, ini sudah sempurna. Kalimat sempurna atau jumlah mufidah atau disebut dengan jumlah ismiyah. Hadza tabibun, hadza tajirun, sempurna. Kalau terletak, yang terletak setelahnya menggunakan alif lam seperti contoh ini, hadzal rajulu. Ini butuh penyempurna, harus dilengkapi dengan kata yang berikutnya, hadzal rajulu tajirun, terdiri dari tiga kata. Nah, artinya beda juga, cara mengartikannya beda. Hadzal rajulun, ini laki-laki. Kalau hadzal rajulu tajirun, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Baik, itu yang pertama yang perlu untuk difahami. Minimalnya antum paham bahwa ada perbedaan, perbedaan makna dan perbedaan penggunaan tanwin dan alif lam. Tanwin dan alif lam. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang apa namanya yang bisa menjadikan kata berharokat kasroh, harokat akhirnya kasroh. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa yang bisa menjadikan suatu kata berharokat kasroh atau dengan bahasa lebih umum majrur adalah adanya huruf jar. Adanya huruf jar, diawali dengan huruf jar. Di antara huruf jar yang sudah kita pelajari adalah min, ila, kemudian fi, ala. Ketika ada huruf jar ini atau ada suatu kata diawali dengan huruf jar, maka kata tersebut berharokat kasrah atau majrur, atau majrur. Kemudian ada yang lainnya selain huruf jar, yaitu adanya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Dan itu sudah lewat pada pelajaran sebelumnya. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Seperti contohnya, kitabu Muhammadin. Kitab milik Muhammad. Kitab Muhammad. Kitabnya Muhammad. Muhammadin di sini harus majrur berharakat kasrah karena ada mudhaf di depannya. Ada mudhaf. Jadi kita tahu sekarang ada dua alasan yang menyebabkan kata, suatu kata berharakat kasrah huruf akhirnya. Yang pertama adalah adanya huruf jar. Yang kedua adanya mudhaf yang terletak di depannya dan dia sebagai mudhafun ilaih. Kemudian yang berikutnya yang diisyaratkan pada pelajaran ke-8 ini adalah jika ada dhorof, dan ini sudah sempat dipelajari pada buku yang sebelumnya. Ada dhorof, keterangan tempat. Ada keterangan tempat. Dan nanti juga ada keterangan waktu. Atau dalam bahasa Arab disebut dhorful makan dan dhorful zaman. Nah, dhorful makan, keterangan tempat. Kalau dhorful zaman, keterangan waktu. Nah, kalau ada keterangan tempat atau dhorof, maka kata yang terletak setelahnya berharokat kasroh atau majrur. Apa saja dhorof tersebut yang disebutkan dalam pelajaran ke-8 adalah amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Baitut tajiri amama. Amama. Amamal masjidi. Al-masjidi, kenapa kasroh? Karena di depannya ada dhorof. ada dhorof, yaitu amama. Demikian pula pada contoh wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumah dokter itu khalfal madrasati, berada di belakang sekolah. Al madrasati dibaca kasroh karena ada dhorof, yaitu khalfa, amama dan khalfa. Nah, taib, dan yang terakhir, yang saat terakhir dari yang disebutkan di sini, faedah yang kita sampaikan bahwa hukum asal majrur adalah berharokat kasroh, dan harokat ini bisa terlihat dan juga terkadang tidak terlihat, tidak ada perubahan harokatnya. Contoh, al-baitu menjadi minal baiti, fil baiti, ada huruf jar, maka kata yang terletak setelahnya berharokat kasroh dan kelihatan kasrohnya, jelas terbaca fil baiti. Dan terkadang harokat tersebut tidak terlihat, seolah-olah memang tidak ada perubahan. Kapan itu? Yaitu ketika kata yang terletak setelah huruf jar ataupun sebagai mudhaf ilaih, atau yang terletak setelah dhorof, kata tersebut berakhiran alif, seperti pada contoh watilka min amrika, itu pada kalimat yang terakhir, hadhihi sayyaratu minal yabani watilka min amrika. Min di sini huruf jar, maka kata yang terletak setelahnya harus majrur, dan majrur itu berharokat kasroh. Untuk sementara ya, berharokat kasroh. Lalu di sini, di mana kasrohnya itu? Amrika. Tidak ada kasrohnya. Kasrohnya tidak ada. Tidak terlihat. Nah, kenapa? Karena kata tersebut, Amrika ini, diakhiri dengan alif. Yang sebelumnya berharokat fathah, huruf sebelumnya berharokat fathah, sehingga ketika dia dimasuki huruf jar, maka kasrohnya itu tidak dinampakkan, tidak ada perubahan secara lafadznya, dia tetap dibaca Amrika. Contoh yang lain, Indonesia, ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Indonesia menggunakan alif di belakangnya. Atau misalnya mustashfa, fil mustashfa, di rumah sakit. Tidak terlihat harokat kasrohnya. Jadi kesimpulannya, harokat kasroh, ya, kata yang majrur dan harokatnya itu kasroh, seringkali atau pada hukum asalnya nampak dan terlihat harokat tersebut, dan terkadang tidak bisa dinampakkan dan tidak bisa dilihat secara zahir, tidak mengalami perubahan. Kapan itu? Jika kata yang terletak setelah huruf jar adalah kata yang memiliki huruf akhir alif, dan sebelum alif ini ada huruf yang berharokat fathah. Amerika, Indonesia, Musa, Isa, Mustashfa, dan yang semisalnya. Itu mungkin beberapa faedah yang ingin kita sampaikan pada pelajaran ke-8. Dan sebenarnya materi-materi tersebut sudah lewat pada buku yang pertama, pada kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, ini mimbab muroja'ah saja, mengulang saja. Taib. Tapi tidak mengapa jika ada yang belum bisa difahami, silakan bisa ditanyakan sekarang sebelum masuk pada latihan. Tafadhol. Afan Ustaz, izin bertanya. Naam, silakan Al-Akh Abu Ahnaf. Ustaz, yang pengertian kemarin dari jumlah isimnya berbentuk mubtada khobar. Nah, jika tiga kata seperti ini, berarti yang khobarnya itu yang mana, Ustaz? Naam. Taib. Naam. Jika terdiri dari tiga kata ini, mana khobarnya? Nah, itu pertanyaannya. Khobarnya itu tajirun, pada contoh hadzal rajulu tajirun, wadzalikar rajulu tabibun. Tabibun itu khobarnya. Jadi kita harus ingat kembali ketentuan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mubtada khabar. Ya, kita jelaskan kembali sedikit secara ringkas. Jumlah itu dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu ada dua macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Fi'liyah kita sampingkan dulu, fokus ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, dan jumlah ismiyah itu komponennya adalah mubtada khabar. Ya, mubtada khabar. Ada mubtada berarti harus ada khabar. Minimalnya susunan mubtada khabar atau jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Minimal terdiri dari dua kata. Lantas bagaimana kalau lebih dari dua kata? 3, 4, 10 misalkan. Mana khabarnya? Mana mubtada-nya? Nah, di sini kita harus ingat kembali. Ingat kembali ketentuan-ketentuan mubtada khabar. Nah, mubtada itu apa? Mubtada itu harus berupa isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifat. Ma'rifat itu bisa nama orang, bisa isim isyarah, bisa kata ganti, bisa semua kata yang diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Nah, kemudian khobar atau mubtada. Mubtada itu harus marfu. Marfu itu apa? Berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Kecuali kalau mubtadanya berupa kata ganti atau berupa isim isyarah, maka tidak berharokat dhammah. Tidak berharokat dhammah. Kemudian khobar. Khobar itu bagaimana ketentuannya? Oh, khobar itu dia tidak alif, tidak ada alif lamnya misalkan. Atau khobar itu pada umumnya atau biasanya berupa isim nakiroh misalnya. Ada tanwinnya. Taib. Nah, pada contoh ini, hadzal rajulu, ar-rajulu di sini ada tanwinnya, ada alif lamnya, afwan, ada alif lamnya. Enggak mungkin jadi khabar. Enggak mungkin jadi khabar. Maka khabarnya adalah kata yang berikutnya, tajirun. Berarti mana mubtada-nya? Mubtada-nya sekarang ini, sementara ya, sementara. Nanti kalau antum terus-menerus mempelajari bahasa Arab, nanti akan ada rincian. Tapi sementara ini untuk mempermudah, hadzal rajulu, satu atau dua kata ini digabung jadi satu, dia mubtada-nya. Hadzal rajulu. Ini mubtada-nya. Tajirun itu khabarnya. Tajirun itu khabarnya. Ingat kalimat hadzal rajulu mubtada untuk sementara saja supaya mudah difahami. Karena nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya akan ada rinciannya. Tidak ingin kita sebutkan di sini supaya tidak membingungkan. Jadi lihat dulu kaidahnya, ketentuan hukumnya, dan di antara yang bisa membantu kita untuk mengetahui ini mubtada atau khobar, dengan mengetahui makna dan artinya. Dengan mengetahui makna dan artinya. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Khabar itu yang menjelaskan tentang mubtada-nya. Jadi kesimpulannya, pada contoh hadzal rajulu yang terdiri dari tiga kata, pada contoh ini khabarnya adalah tajirun. Dzalikar rajulu tabibun. Tabibun itu sebagai khabarnya. Sebagai khabarnya. Nah, dan masih banyak, atau khabar itu tidak harus berada langsung di belakang mubtada-nya. Terkadang ada pemisahnya, kata-kata yang memisah, yang kemudian datanglah khabarnya. Itu ada pelajarannya tersendiri. Insyaallah ta'ala, kalau dimudahkan untuk terus mempelajari bahasa Arab, akan menemui pembahasan tersebut. Nah, demikian Abu Ahnaf. Jadi kesimpulannya, tajirun itu khabarnya, tabibun itu khabarnya. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa anta jazakallah khair. Ada yang lain? Silakan. Taib, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan dulu, karena sudah setengah jam lebih kita mempelajari atau membaca. Tapi insyaallah ta'ala, pada pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan latihan-latihan yang disebutkan, menjawab soal, membaca dan membaca dan menulis harusnya ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, biidnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam shawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.